بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الأحبة، para jemaah Masjid Sabilun Najah, pagi hari ini syukiannya kajian diampu Ustaz Rahmat Hafizahullah Ta'ala. Beliau berhalangan hadir, saya diminta untuk menggantikan beliau. Semoga antum tak bosan dengar suara ana, tak bosan lihat wajah ana. Kalau bosan gak usah tengok lah. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Ya, tak terasa kitab ini walaupun tak ada jadwal resmi, tapi Masya Allah sudah berjalan lumayan lama dengan taufik Allah semata. Pada kesempatan yang lampau kemarin kita mempelajari tentang ya keutamaan sedekah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan zikrullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil perkataan Nabi Yahya kepada Bani Israel, aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Ya. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perintah Allah agar Yahya sampaikan kepada Bani Israel. Yahya lambat menyampaikannya, sehingga berkatalah Isa, Yahya, jika kau tak sampaikan, biar ku sampaikan. Kata Yahya, jangan, jika engkau sampaikan, aku khawatir aku dibenamkan oleh bumi. Biarkan aku menyampaikan. Maka disampaikanlah hadis ini, perintah-perintah ini. Perintah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa dan keutamaannya. Sekarang, wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, aku perintahkan kalian agar hendaklah kalian senantiasa mengingat Allah tabaraka ta'ala. Fa inna mathala dhalika mathalu rajulin kharajal aduwu fi atharihi sira'an. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan seorang yang dikejar oleh musuh-musuhnya di belakangnya yang begitu cepat. Musuh di belakangnya mengejar. Bayangkan, ya, perumpamaan zikrullah bagaikan seseorang dikejar-kejar tukang begal, lengkap dengan parangnya, ya, senjata-senjata tajamnya. Hatta idza ata ila hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Maka seketika dia berlari sekuat-kuatnya, sampailah dia ke dalam benteng yang dapat menyelamatkan dia dari kejaran musuh tersebut. Sampailah orang ini di kantor polisi berteriak-teriak, ya, selamatlah dia dari kejaran tukang begal, selamatlah orang yang berzikir kepada Allah dari kejaran syaitan yang senantiasa mengejarnya, memburunya. Kadzalika al-'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Tidaklah seorang hamba dapat menyelamatkan dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khislatu al-wahidatu lakana haqiqan bil-abdi an la yafthura lisanuhu min dhikrillahi ta'ala. Sekiranya hanya ini saja keutamaannya, bahwasanya seseorang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa dapat dilindungi Allah daripada syaitan yang mengejarnya, memburunya, mengintainya, ingin menyesatkannya ke dalam jurang-jurang syahwat, dalam jurang-jurang syubhat. Cukuplah kiranya sebagai landasan dasar orang untuk senantiasa berzikir. Ya, musuh kita syaitan itu tak pernah sama sekali berhenti ya berupaya menyesatkan anak Adam sampai menjadi pengikutnya. Tak ada kerjaan yang lain. Syaitan itu tak ada kerjanya kecuali untuk menyesatkan orang. Tak ada yang lain. Anak cucunya pun demikian. Dengan zikrullah selamat dia. Yang paling dicari orang adalah keselamatan. Di dunia ini orang cari selamat. Selamat daripada penyakit, selamat dari mara bahaya. Sementara zikrullah menyelamatkan dia daripada syaitan-syaitan yang tidak terlihat. Bahkan daripada syaitan manusia, zikrullah pun dapat menyelamatkan seseorang. Maka jika hanya ini sajalah kira-kira yang menjadi alasan bagi seorang senantiasa tak putus lidahnya berzikir kepada Allah, cukup sebagai alasan. Wa la yazalu lahajan bidzikri, hendaklah senantiasa dia basahi lidahnya dengan zikrullah tabaraka taala. Fa innahu la yuhlizu nafsahu min aduwwihi illa bidzikri, taklah dia dapat menyelamatkan dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikrullah. Wa la yadkhulu alaihi aladu illa min babil ghaflah, ya, dan musuhnya syaitan tidaklah akan masuk ke dalam bentengnya, dalam hatinya, kecuali ketika dia lalai. Dari pintu lalailah. Lalai dari zikrullah, masuk syaitan. Bagikan perumpamaan orang lalai ngunci jendela rumahnya, masuk maling. Kita kunci jendela rapat-rapat, kunci pintu, kasih pengaman semuanya, aman. Kadang-kadang lalai kita lupa ngunci pintu, masuklah pencuri. Jazakallah khairan. Wala yadkhulu alaihi al'adu illa min babil ghaflah fa huwa yarsuduhu fa idza ghafala wa thaba alaihi wa iftarasa. Syaitan itu senantiasa nunggu kita lalai. Kapan lalai? Seketika dia akan mangsa kita. Sebagaimana pencuri ketika kita lalai dompet hilang. Tak awas motor hilang. Begitu juga lah syaitan. Wa idza dzakarallaha ta'ala khanasa aduwwullah. Jikalah sekiranya sang hamba berzikir kepada Allah seketika, musuhnya ini mundur ke belakang, tak berani dekat. Ya. Andai kita sudah masuk di kantor polisi atau dikawal polisi, begal-begal tu lari. Ya. Izin anda minum dulu ya. Mau bagi kantum tak ada soalnya. Ya. Kata beliau, watasagara wanqama'a hatta yakuna kalwas'i wakadzubabi. Syaitan itu jika kita berzikir kepada Allah mundur, mengecil, kerdil, sehingga dia bagaikan serangga, bahkan bagaikan lalat. Kalau kita berzikir kepada Allah, mengecil dia. Walihada summiyal waswasul khannas. Karena itulah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas disebut tentang syaitan ini, min syarril waswasil khannas. Al-khannas, dari bisikan-bisikan al-khannas. Itu ay yuwaswisu fis sudur fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa ay kaffa wanqabat. Maknanya jika dia membisikkan dalam hati kita berbagai macam waswasa, bisikan-bisikan, seruan kepada keburukan, seruan kita lalai, kita berzikir kepada Allah seketika dia pun in khanas, mundur, wangqabat, menahan diri. Ya, ingat tentang azan. Jika dikumandangkan azan, syaitan itu lari terbirit-birit, terkencing-kencing, terkentut-kentut. Ternyata bukan awak aja kentut. Syaitan pun terkentut. Terdengar azan lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Ya. Tempat kita ini karena enggak banyak aja anjing. Ya, kok kita di petong tuh, pernah antum ke petong? Pagi hari kalau dikumandangkan azan, melolong-lolong anjing tuh. melolong-lolong, ya, banyak setan di hutan-hutan tua. Jadi jika mendengar zikrullah, lari pontang-panting setan tuh. Ya. Kata Nabi kepada dua orang, dilihat Nabi bersih tegang urat lehernya, mau berkelahi, mau berantem, ribut-ribut. Kata Nabi, aku tahu ucapan kalau mereka ucapkan ucapan tersebut, selamat mereka. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Qala Ibnu Abbas, asyaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu akan senantiasa berusaha untuk ya merasuki hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Ketika anak Adam lalai, lupa, ketika itu dia bisikkan berbagai macam bisikan. Fa idza dzakara Allah taala khanas, jika dia berzikir kepada Allah, seketika syaitan mundur. Dan dalam Muslim Imam Ahmad dari hadis Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majishun dari Ziyad bin Abi Ziyad, maulanya Abdullah bin Abbas bin Abi Rabi'ah, telah sampai kepada dari Muaz bin Jabal, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ma amila adamiyun amalan qattu anjalahu min azabillahi min zikrillahi azza wa jalla. Tidak ada satu amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih dahsyat dapat menyelamatkannya dari azab Allah seperti zikrullah. Wa qala Mu'adz, dan berkata Mu'adz, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah kalian ku beritahukan amalan kalian yang paling terbaik? Wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci diterima, bersih diterima oleh Tuhan kalian. Wa arfa'aha fi darajatikum, yang paling dahsyat mengangkat derajat kalian di sisinya. Wa khairun lakum min infaqiz dhahab, wa arfa'uha fi darajatikum, wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah. Amalan tersebut lebih utama daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Subhanallah, siapa sanggup pagi ini berimpak dengan emas? Berat kali. Ya. Berat orang itu berinfak dengan emas. Wassalam, emas perak pun berat. Dikatakan amal lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum. Ya. Jadi kata Nabi, ala ukhbirukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz dhahabil fiddah. Wa min an talqaw aduwakum, lebih utama daripada kalian berjumpa musuh-musuh kalian. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kalian penggal leher-leher mereka, mereka penggal leher-leher kalian. Maukah kalian kuberitahukan apa amalan tersebut lebih baik daripada semua amalan kalian, lebih bersih di sisi Tuhan kalian, lebih mengangkat derajat kalian, lebih utama daripada berinfak emas dan perak, lebih utama daripada kalian berjumpa musuh, kalian perangi mereka, kalian pancung leher-leher mereka, mereka pancung leher-leher kalian. Maukah kalian beritahukan apa di amalan tersebut? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jalla, dialah berzikir kepada Allah azza wa jalla. Kiri-kiri kita tak punya uang banyak-banyak, mau berinfak, apa kita buat? Zikrullah. Ya. Nengok kota infak tu tak bisa awak keluarkan uang, bilanglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikrullah tu. Lihat kawan masukkan tangannya ke dalam lubang. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbirzuqni rizqan halalan thayyiban. Tuhan berilahku rezeki yang baik, yang halal, mubarakan, yang penuh dengan berkah. Itu zikrullah. Ya. Subhanallah. Jangan-jangan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rabbi zidni, ya Allah merzuqni rizqan halal, lebih utama daripada orang yang masukkan uang ke dalam tabungan tersebut jika dia tidak zikir. Kalau dia berzikir juga tetap lebih utama dia. Ingat kasus sahabat-sahabat yang fakir itu. Ya, ya Rasulullah, enaklah orang-orang kaya itu. Dhahaba ahlud dzuthuri bil ujur. Mereka pergi menghadap Allah membawa banyak ganjaran pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tak bisa bersedekah. Ya, mereka iri dengan orang kaya yang bersedekah berinfak. Kata Nabi, maukah kan ku beritahukan satu amalan yang jika kalian lakukan akan mengalahkan amalan orang-orang terdahulu, bahkan yang datang belakangan setelah kalian, mengalahkan segalanya, mengalahkan orang-orang kaya itu. Mau kalian? Tentu ya Rasulullah. Ucapkan selepas sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Gembira mereka, luar biasa gembiranya. Kita bisa juga kalahkan orang kaya. Dan semangat-semangat mereka dengar hadis ini kepada orang kaya. Ya, akhirnya mereka amalkan. Datang lagi orang-orang miskin nih ya Rasulullah. Mereka dengar apa yang kami dengar. Mereka buat apa yang kami buat. Bagaimana yang mengalahkan mereka Rasulullah? Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa dikehendakinya. Artinya dia akan lebih utama daripada berinfak emas, perak, berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika memang orang yang berjihad tidak berzikir kepada Allah, ketika orang berinfak tidak berzikir kepada Allah. Ya, ketika orang ya yang beramal ibadah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berzikir. Tapi jika mereka berzikir kepada Allah menggabungkan antara amal saleh dan zikrullah, sempurna. Ya. Jadi jangan dipahami ini yang penting zikrullah, akhirnya sholat pun tidak. Ya, akhirnya dia jihad pun tidak, akhirnya sedekah pun tidak. Sedekah kok dulu. Lebih utama zikrullah, kata Ustaz Abu Fairuz tuh. Habis kosong itu impak itu. Tak hidup lagi listrik nih. Jangan salah paham. Banyak orang salah paham dia. Ya. Yeah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW suatu ketika berjalan di jalan Mekah. Maka Rasulullah melewati gunung yang namanya Gunung Jamdan. Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Jalanlah kalian, ini gunung namanya Gunung Jamdan. Sabaqal mufaridun, telah melampaui orang-orang yang mengesakan Allah." Qila wa mal mufariduna ya Rasulullah? Ditanyakan, siapa mereka orang-orang yang melampaui orang-orang lain wahai Rasulullah, yang engkau katakan mereka adalah al-mufarridun, orang-orang yang mengesakan Allah? Qala dzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Al-mufarridun itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Dzakirun Allah katsiran, mau makan bismillah, habis makan alhamdulillahi ya razaqanihi min alhamdulillahi at'amanihi wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masuk rumah baca bismillah. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masuk rumah bismillah wala jana. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Mau masuk WC segala gerak-geriknya zikrullah. Terduduk sebentar, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah. Naik kendaraan, bismillah alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pulang dari safar, ayibuna taibuna abidul rabbina hamidun. Apapun gerak-geriknya, pakai baju bismillah. Masyaallah. Ini adzakirullah kata. Pagi hari zikir pagi, tak lupa. Zikir sore tak lupa. Kita ingat tapi tak baca. Sekedar ingat aja, sibuk entah apa dikerjain. Lewat zikir pagi, lewat zikir sore, rugi. Mau tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, ayat kursi. Ya. Hidup kita penuh dengan zikrullah. Jalla wa ala. Ini namanya adzakirunallaha katsiran wa dzakirat. zikir yang diisi dengan pengertian, dengan pemahaman terhadap apa yang diucapkan. Ya. Dan dalam sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi illa qaumun an mithli jifati himar." Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul-kumpul dalam satu majlis dan mereka bangun dalam keadaan mereka semua ketika kumpul-kumpul di majlis tidak berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali mereka bagikan berdiri meninggalkan bangkai keledai. Wa kana 'alaihim hasratan, dan sungguh penyesalan bagi mereka. Kita kumpul-kumpul omdo, arti omdo apa? Omong doang, tak jelas ujung pangkal, tak ada zikrullah, bangun seolah-olah kita bangun dari meninggalkan bangkai keledai yang telah busuk. Menyesal kita. Nanti paling banyak menyesalan kita adalah waktu-waktu yang lewat kita tidak berzikir kepada Allah. Waktu bawa mobil bengong tu, nyesal setengah mati nanti hari kiamat. Ngapain aku bengong? Daripada bengong, bagus aku ucapkan, "Ya dzal jalali wal ikram, ya hayu ya qayyum." Lebih utama. Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Banyak waktu kita tu lewat tanpa zikrullah. Ini yang akan menjadi penyesalan hari kiamat. Di perusahaan tuh macam-macam, ada yang berdiri dari pagi sampai siang sampai istirahat berdiri aja, banting-banting printer lah, macam-macam. Bagus sambil banting-banting benda tuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Luar biasa zikrullah nih, luar biasa. Bahkan dialah inti utama semua ibadah. Ibadah itu semua untuk zikrullah, perintah puasa, sholat, sedekah, apapun juga intinya untuk zikrullah, haji, berjihad. Ya. Dalam riwayat Tirmidzi, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabiyhim illa kana 'alaihim taratan." Ya. Taratan. "Fa'in sya'a azabahum wa in sya'a ghafara lahum." Dalam riwayat Tirmidzi berkata Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul-kumpul dalam satu majlis mereka tidak berzikir sedikit pun kepada Allah, tidak pula bersalawat kepada nabinya, kecuali akan menjadi kurang bagi mereka keutamaan majlis tersebut. Ya, bahkan jika Allah SWT berkehendak, Allah mengazab mereka. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Inilah duduk-duduk tanpa zikrullah. Ya. Tapi tak pernah saya lihat ada orang sedang sibuk main catur sambil zikrullah, enggak pernah itu. Seka, astagfirullah. Tak ada. Tak akan berkumpul antara main catur dengan zikrullah. Main gaplek itu lewat kita kadang-kadang mau balik ke rumah malam hari udah jam-jam 10 masih satu kaum bermajlis. Majlisnya apa? Gaplek. Yang satu sini udah telinganya ada 5 jepitan apa itu? Jepitan apa? Jemuran. 5 telinga sini merah. Subhanallah. Pernah antum melihat orang seperti ini berzikir kepada Allah? Lalai, buang ini kata mereka. Kill the time. Kill time ya. Membunuh waktu kata mereka. Kill time. Bunuh waktu. Wah, ini yang paling merugi. Bagus mereka kumpul dengan istri-istri mereka, bicara sama istri mereka, anak-anak mereka. Soalnya karena kurang ilmu tadi. Kurang ilmu. Tengok tukang-tukang ojek tuh pinggir-pinggir jalan tuh. Apa mereka nunggu sambil nunggu giliran nunggu apa? Apa kerjanya? Kartu. Coba sambil duduk dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, luar biasa. Lebih banyak makna subhanallah daripada ongkos yang dapat 20 ribu, 30 ribu. Super taksi sambil keliling tak ada penumpang. Subhanallah, bihamdih, subhanallah azim. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah, Allahu Akbar. Lebih banyak daripada uang setoran yang didapatkan satu hari itu. Kalau dia tahu, jangankan subhanallah sekali lebih utama daripada kerajaan Sulaiman. Kata Sulaiman ketika naik ke atas kata-kata subhanallah penduduk India nih. Ya, apa yang kau ucapkan tadi itu subhanallah? lebih utama daripada apa yang dimiliki Sulaiman dan keluarga Alu Daud. Ya, kalau antum dengarkan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, tengok dalam acara Nurun Al-Darbi, ketika ditanya, lidahnya tak putus berzikir. Sebelum menjawab, haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Dengan suara perlahan, kenapa? Sayang lewat waktu tanpa zikrullah. Subhanallah. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Aghar, ya, Abi Muslim, dia berkata, aku bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwasanya keduanya pernah bersaksi atas Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha fi illa haffathumul malaikah. Tidaklah ada satu kaum yang duduk berkumpul kepada Allah berzikir mengingat Allah kecuali mereka dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dengan sayap-sayapnya malaikat-malaikat itu berhenti. Wa ghasyyathumur rahmah, kecuali mereka diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan jiwa. Apa yang membuat antum tertarik terus mengaji? Jawab, coba jawab dulu. Kenapa antum nikmat mengaji? Ketenangan jiwa dapat di sini. Ya, yang tak didapati orang buat maksiat. Orang buat maksiat seketika tenang, setelah itu galau. Subhanallah. Segalau-galaunya itu dosa yang paling minim daripada kemaksiatan. Kegalauan. Takut ketahuan. Takut tahu anak bini. Takut tahu bawahan. Dahsyat. Ya. Ini efek daripada maksiat. Galau. Ya. Masuk diskotik. Masuk bar. Joget-joget. Sampai pagi. Setelah pagi, tak sanggup lagi joget, pulang ke rumah, apa yang bersisa? Kegalauan. Kering jiwanya. Antum tahu kenapa turis-turis itu sampai kemana-mana? Karena apa? Galau. Cari hiburan kemana? Sampai ke Bali, ke Lombok, ke seluruh penjuru dunia. Apa? Galau. Tengoklah orang-orang kafir itu. Ape-ape dari Singapura itu datang kemari. Kenapa? Galau dari kekeringan jiwa. Pergilah kemari, pergi kemana-mana. Nikmati hidup di dunia ini. Gandeng anak gadis. Gandeng. Karena kegalauan. Tak apa yang mereka cari. Hidup kita ini tak tahu tujuan. Galau. Tak apa yang mau dikumpulin. Tak untuk siapa dikumpuli. Galau yang ada. Wa dzakarahumullah fi man indah, kecuali majlis tersebut orang-orang ada padanya diingat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan Allah mereka kepada alam-alam malaikat yang di atas langit sana, al-malul a'la. Tiap kali duduk orang berkumpul, bersimpu, bermajlis mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali majlis tersebut dibanggakan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Bishr rajulan anna rajulan qala, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, inna abwabal khairi kathiratun wala astati'u al-qiyama bikulliha. Ya Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak, aku tak mampu melakukan segalanya, semuanya. Ya, ini sahabat cerdas nih. Ya Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu alangkah banyaknya, aku tak mampu mengerjakan semua itu. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wala tukthir 'alayya fa ansa. Cerdas sahabat ini. Berikan aku satu amalan ku pegang. Ya, jangan banyak-banyak, nanti aku lupa. Banyak pintu-pintu kebaikan. Berikan aku satu kebaikan, ya Rasulullah, yang akan ku pegang erat. Tolong jangan banyak-banyak, nanti aku lupa. Ya. Dalam riwayat lainnya, anna syara'i al-Islam qad kathurat alayya wa ana kaburtu. Ya, wa ana kabirtu. Dia berkata, ya Rasulullah, syariat Islam ini begitu banyak bagi saya dan aku ini telah tua. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Ajarkan aku sesuatu amalan yang akan kujadikan pegangan hidupku. qala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah ta'ala. Selama lidahmu itu tetap basah dengan zikrullah, ya, itulah amalan yang paling baik. Ya. Banyak pintu-pintu amalan, kita tak mampu mengerjakan seluruhnya. Bayangkan, jihad itu tak semua orang mampu berjihad. Disuruh lari aja udah, mana berjihad? Angkat senjata aja udah, tak sanggup dia. Disuruh sholat beribu rakaat, siapa yang sanggup? Sholat beribu rakaat. Disuruh berpuasa, siapa sanggup? Terus menerus berpuasa. Ya, setiap amal ibadah itu, ya, tak semua orang mampu melakukannya. Haji, umroh, tak semua orang. Menyampaikan ilmu, tak bisa semua orang. Ya. Sedekah, tak bisa semua orang. Menyambung silaturahmi, tak bisa semua orang. Ada penghalang-penghalangnya. Tak pulang kampung. Mana lo Ustaz, resesi dunia ini, gimana pulang kampung? Tak bisa pulang kampung, tak bisa silaturahmi. Tapi yang namanya zikrullah, apa halangannya? Tak ada kecuali kelalaian hati. Baca Quran, berapa sanggup kita baca Quran? Ya. Tapi zikrullah sambil gelap-gelap malam hari, udah lampu 5 watt, kita matikan lampu terang, tinggal 5 watt, bisa berzikir kepada Allah? Bisa. Bisa baca Quran ketika lampu tinggal 5 watt? Tak bisa. Dari hafalan Ustaz, berapa kuat kau hafalanmu? Berapa kuat kau bisa baca hafalanmu? Zikrullah. Amalan yang paling mudah. Ya. Kemudian ikhwati fillah, dalam Sunan Tirmidzi juga dari hadis Abu Sa'id bersabda Rasul, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ayyul ibadi afdal wa arfa'u darajatan indallah yaumil qiyamah, manakah hamba yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat? Qala dzakirunallaha katsiran, yang paling utama di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, ditanyakan, ayyul ibadi afdal wa arfa' darajatan indallah. Ya. Qila, ya Rasulullah, wa manil ghazi wa minal ghazi fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, berzikir yang banyak, ya, lebih utama daripada orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala, berkata Rasulullah, ya, daraba bi sayfihi fil kufari wal musyrikin hatta yankasira aw takassara wa yahtasib daman kana dzakiru lillahi taala afdhal minhu darajatan. Meskipun dia berjuang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, dengan pedangnya dia pukulkan ke sana kemari, ya, tengah-tengah orang kafir, begitu dahsyatnya dalam berjihad sehingga pedangnya itu telah patah-patah berlumuran darah, tetap orang berzikir kepada Allah lebih utama daripadanya. Kecuali jika dia sambil berjihad juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah." Ya. "Matsalul hayy wal mayyit," perumpamaan orang berzikir dan orang tak berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan orang hidup dan orang mati, bagaikan orang hidup dan bangkai yang mati. Subhanallah. Yang berzikir kepada Allah itu orang hidup, yang tak berzikir kepada Allah itu bangkai-bangkai berjalan. Orang itu dikatakan hidup ketika hidup dengan hatinya, dihidup dengan lisannya berzikrillah, dengan lisannya berzikir kepada Allah. Andai kata dia mati hatinya, mati lidahnya, tak berzikir kepada Allah, sama dengan orang-orang mati. Dan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bersabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, tabaraka ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Aku itu, kata Allah, ini hadis Qudsi ini, aku itu ada pada prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku menyertainya tatkala dia mengingatku. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu ada pada ada sebagaimana prasangka kita kepadanya. Ini hadis walaupun sepotong, masya Allah, dahsyat, dalam sekali. Kita itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah, Allah akan demikian adanya. Teruslah berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk dengan segala macam hukum-hukum syar'inya, perintah-perintahnya, larangannya. Ya, segala macam ujian yang datangkan kepada kita, berprasangka baik selalu kepada Allah. Aku ada pada prasangka baik hambaku padaku. Ya, kalau antum tuh punya prasangka baik, aku pasti nanti Allah akan bimbing untuk pergi umrah. Allah akan buat antum umrah. Kenapa tak bisa orang itu sebagian melaksanakan ibadah umrah haji? Karena kurang prasangka baik. Dalam hidupnya harus banyak prasangka baik. Kau berprasangka baik, berapapun anakku pasti Allah berrezeki. Begitu adanya. Prasangka baik. Ya. Kurang prasangka baik kita kepada Allah, begitu jugalah nasib kita. Kadang-kadang sempit. Mau berharap kepada orang, malu. Minjam uang sama orang, malu. Ya. Berprasangka baiklah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah akan menolongmu, maka dia akan menolongmu. Berprasangka baik, Allah akan merahmatimu, dia akan merahmatimu. Ya, maka banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Allah akan berikan apa yang kita inginkan jika kita berprasangka baik kepada Allah. Optimis. InsyaAllah aku bisa umrah. Allah buat. InsyaAllah aku mampu menyekolahkan anak-anakku pesantren-pesantren. Walaupun kata orang biaya pendidikan pesantren mahal. Aku mampu insyaAllah. Mampulah dia itu. Kalau andai kata mentalnya mental tempe kerupuk, kayaknya tak sanggup aku menyekolahkan anakku ke pesantren. Tak mampulah dia itu. Kenapa? Prasangkanya. Prasangka, masya Allah. Ini motivasi hidup yang paling luar biasa. Ya, prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah, aku ada pada prasangka hambaku terhadapku. Fa in dzakaroni, dan aku ada bersamanya terkala dia mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hamba mengingat aku dalam dirinya, maka akan kuingat hamba dalam diriku. Allahu Akbar. Siapa kita ini sehingga kita diingat Allah? Tak layak kita diingat Allah. Tapi Allah janji mengingat kita. Diingat Presiden Najah terkala datang kunjungan ke Batam dia. Datang Presiden ke Sabil Najah, disalaminya antum. Siapa namamu? Namaku Fulan. Ini si Fulan yang orang baik. Selama-lamanya dikenangnya. Aku diingat Presiden. Di Istana Negara Pesmidato. Di Batam saya jumpa si Fulan. Senang gak dia? Satu Indonesia dengar namanya si Fulan. Itu baru diingat siapa? Presiden. Paling dia 5 tahun. Ya. Tapi masih kok bangga. Presiden dulu yang 5 tahun dulu diangkat. Pernah menyebut anakku. Subhanallah. Itu baru Presiden. Sudah diturunkan pun antum bangga dengannya. Bagaimana yang tak pernah turun? Jalla fi'ullah. Allahu Akbar. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha agung, pencipta alam semesta, mau mengingat kita. Siapa kita ini? Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Minhum. Apabila mereka mengingat aku dalam kondisi banyak orang. Seperti sekarang ini, fi mala'in ini. Ya, tadi ketika sendirian, ini ketika bersama ada kajian dia mendengarkan. Ya, jika dia mengingatku dalam kebersamaan ketika orang-orang banyak, ya, kata Allah, aku menyebutkannya pula di hadapan golongan-golongan malaikat yang lebih baik daripada majlis mereka di atas langit sana. Namanya al-mala'ul a'la. Alamnya malaikat. Di sana disebutkan. Allahu Akbar. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalaulah hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal shibran, aku akan mendekat kepadanya sedepa sahasta ya. Ini sebarang, ini apa namanya ini? Hasta atau depa? Hah? Sehasta. Sejengkal dia dekat kepadaku, sehasta aku mendekat kepadanya. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia berlari mengejar mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia itu berjalan menujuku, aku berlari menujunya, menyambutnya. Allahu Akbar. Zat yang arhamur rahimin, yang paling rahmat, yang paling agung. Subhanallah, menjanjikan kepada kita hamba-hambanya yang hina ini akan mengingat kita, menyambut kita, kita datang berjalan, dia datang berlari. Jalla wa'ala, subhanallah. Ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Dermawannya tak pernah berkeputusan, kebaikannya tak pernah berkeputusan. Tuhan yang luar biasa nikmatnya menjadi hamba-hamba punya Tuhan namanya Allah Jalla wa'ala. Adapun Tuhan-Tuhan yang dibuat, Tuhan-Tuhan ece-ece, jangankan mengabulkan permintaan hamba-hambanya, dengar pun tidak. Tuhan budek, menjerit-jerit pun tak dengar dia, diberak ilalat pun tak bisa dia. Ini Tuhan, Tuhan tu hantu. Allahu Akbar. Nikmat punya akidah, punya tauhid, nikmat punya Tuhan yang tak ada hari ulang tahunnya. Nikmat sekali Tuhan punya hari ulang tahun. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga itu, berhentilah. Berhenti, singgah. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu ya Rasulullah, taman-taman surga? Qala hilaqudz dzikri. Dia berkata, tempat-tempat orang duduk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hilaqudz dzikri. Kita sedang berupaya untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Membahas nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Ini zikrullah. Ya. Dan hadis-hadis macam ini dijadikan oleh ahlul bid'ah sebagai hadis membolehkan berzikir bersama. Itu adalah kerja orang itu. Yang remang-remang dipegang, yang jelas ditinggalkan. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qarnahu." Ya. Buku saya ini tak enak, buku ini banyak salah. Kadang-kadang terputus. Tak saya bawa pulang. Buku abadi saya iPad tuh. Wih, mestilah kita ini. Ada kalimat-kalimat yang hilang. Ya, mestilahnya buku itu tak bisa satu. Sebagaimana ustaz tak bisa. Ustaz satu, paling dikali dikiranya itu. Buku tak bisa satu. Kadang dua, tiga, harus ada muqabalah. Ya. Kenapa tinggalkan buku ini? Banyak salah. Ya. Tak enak lah, sampai sini aja dulu. Tak enak. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Tadi saya dibisikin sama panitia, Ustaz, jangan cepat-cepat start. Kadang kui itu belum siap. Buatlah jam 15. Oke lah, saya buat dengan soal jawab. Untuk buat soal. Kalau enggak cepat siap nih. Ustaz, semoga Ustaz panjang umur. Doakanlah berkah umur. Panjang umur kacau nanti. Sampai jatuh alis sana kemari, jalan pun udah bungkuk gini. Jangan doakan panjang umur, berkah. Oh. Bukan enak panjang umur tuh, pakai pempes nanti awak. Doakan apa? Berkah umur, semoga Ustaz berkah umur, alhamdulillah. Itu yang paling nikmat tuh. Ah, dan berkah. Ya, agar istiqomah mengisi rohani kami dengan iman dan ilmu. Eh, ngeri kali. Lagi Tuhan tuh. Yang jelas ikhwati fillah, satu hal. Tatkala antum ingat kebaikan, jangan tunda. Ya, jangan tunggu nanti lagi nih, tunggu ini jangan. Rahasia ya orang-orang yang sukses itu adalah orang yang ketika ingat kebaikan langsung dia buat. Kadang-kadang ingat, kayaknya ngaji enak ini. Alah, minggu depan aja lah. Ketika minggu depan tuh apapun kebaikan yang ada di hadapanmu ketika itu langsung lakukan. Kebaikan merintok, cuma ada 100 perak yang ada ini. Apalah 100 perak ini? Nantilah tunggu 10 ribu, nunggu 100 ribu. Jangan, 100 itu kau langsung letakkan. Apapun kebaikan yang kita ingat, kerjakan. Jangan tunda-tunda. Menimba ilmu ini kebaikan. Kenapa kita berhasil? Karena tak tunda. Coba andai kata kita bilang, alah, dipahali kajian-kajian. Libur dulu lah, cuti dulu lah. Cutilah itu. Ya, gak datangnya Ustaz itu tuh. Wah, dah lah itu. Maka ingat kebaikan langsung kerjakan. Kalau anda yang kata kita lambat-lambat mengerjakan kebaikan yang terbuka bagi kita kala itu, terhalanglah itu. Apa kata Allah kepada apa kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajiltu ilaika rabbi litardha." Aku bergegas kepadamu Tuhan agar engkau rela kepada aku, bergegas kepada kebaikan. Kita dalam perkara mengejar surga Allah disuruh kita berlari, berlomba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kalian, bercepatlah, bergegaslah menuju ampunan Tuhan kalian. Jangan tunda-tunda. Ya. Kata Allah, fastabiqu al-khairat. Apa arti fastabiqu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba. Dalam perkara dunia berlomba awak mengejar mana yang paling murah datang. Gara-gara beda 5 perak pun datang kita ke sana. Perkara dunia, perkara akhirat, alai. Subhanallah. Banyak kajian-kajian semacam kita ini wallah dirindukan oleh sebagian orang. Tapi kita tak sadar. Orang-orang sekitar kita tak sadar betapa nikmatnya duduk mengaji bersimpuh seperti ini. Banyak dirindukan oleh orang. Ada orang yang dari Mamuju sana hampir tiap malam telepon saya. Dari Majene sana, antar Mamuju dengan Majene. Ya, cerita dia, aku pergi ke Makassar Ustaz, tempat anakku. 3 bulan aku di sana, selalu lihat acara-acara TV-TV sunnah. TV ini. Berubah alam pikirku. Pulang ke kampungku, ku tengok orang semua, ya Allah, katanya. Beda dengan apa yang ku pelajari itu. Subhanallah. Tak ada rupanya sana ustaz yang ngajarin antum. Tak ada. Subhanallah. Dari mana dia belajar? Buku-buku di perpustakaan itu dia baca. Mulailah ketika itu bergejolak dia. Ternyata penelitian sama dengan yang dibaca di buku. Ya, mulai dia berkata, ini di buku kok seperti gini. Tapi kan beramal seperti gini. Tolonglah ustaz kirimkan buku kepada aku. Subhanallah. Berdakwah dia. Penceramah-ceramah didatanginya. Ustaz bilang gini, aku memang bodoh Ustaz, tapi begini gue bacanya. Subhanallah. Ya, pertama dianggap orang gila dia. Kau gila sendiri, kau semua orang beda dengan kau. Tak apalah, orang bilang aku gila, kan bilang bodoh. Kadang-kadang mereka bilang, Ustaz Anu lebih hebat pada kau. Ustaz Anu membolehkan, engkau dari mana? Tak tahulah, memang aku bodoh, aku sadarnya. Tapi dengan imam empat yang itu mana lebih baik Ustaz itu? Dengan Nabi mana lebih baik? Aku ikut Nabi, dalilku. Rindu kajian. Aku Ustaz, kalau andai kata ada kesempatan, ku tinggalkan kampung ini, mau ku belajar ke sana. Subhanallah, antum tuh dekat sini tetangga masjid. Tak mau kita belajar. Allahu Akbar. Maka banyak orang-orang yang tak sadar. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang ada perumpamaan mata air jernih, indah yang ada di tempat kita. Ya, menarik pandangan, menarik hati orang jauh-jauh datang untuk mendatanginya. Sementara orang sekitar tak mau mengambil daripada mata air jernih tersebut. Orang jauh-jauh datang mengambil. Inilah ilmu. Ilmu tak pandang anak, tak pandang cucu. Siapa mau mengambil dapat. Subhanallah. Ya. Maka antum tuh mumpung ada kebaikan apapun juga, kerjakan terus. Jangan tunda-tunda. Ustaz, apakah dengan berzikir suara keras ba'da sholat berjamaah bacaan la ilaha illallah membuat syaitan lari? Berzikir setelah sholat itu dari hadis Ibnu Umar dibolehkan berzikir dengan suara dijaharkan. Dengan suara yang didengarkan. Tapi masing-masing. Tapi tak ganggu jamaah lain juga. Kata Ibnu Umar, adalah zikir keras di masa Rasulullah SAW ada. Maksudnya apa? Menjaharkan zikir. Dan itu mazhabnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan murid-muridnya. Setelah sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minka salam, tabaraka jalal ikram, Allahumma la mani lima atait. Dijaharkan. Tapi jangan teriak-teriak ganggu orang lain. Ya. Kalau udah teriak-teriak dia, tak boleh. Dijaharkan. Apakah membuat setan lari? Ya, syaitan itu lari bahkan ketika engkau berzikir dalam hatimu pun dia lari. Dengan suara perlahan pun dia lari. Hadis riwayat Tirmizi tadi, bisakah jadi dalil berzikir berjamaah? Tadi kita bilang, tak ada satupun hadis yang sahih mengajarkan kita berzikir berjamaah. Semua hadis-hadis berkumpulnya dalam satu tempat. Bukan maknanya mereka dengan satu suara, satu panduan, pemandu. Tidak ada. Kalau kau ingin mengamalkan hadis, amalkanlah sebagaimana dipraktikkan Nabi dan para sahabat. Kalau kita mencari-cari syubhat itu banyak saja. Di Quran itu banyak, kata mereka. Hadis, ayat-ayat yang menyuruh kita berzikir berjamaah, itu kata mereka. Apa dalilnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikir kalian kepada Allah zikir yang banyak. Ini lihat, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian. Nah, ini kalian nih. Berarti apa? Banyak. Siapa yang menafsirkan ayat seperti itu, berzikirlah kalian zikir yang banyak bersama-sama satu suara, itu siapa? Prakteknya mana? Ketika kita keluar habis salat Jumat, kata Allah, fa idza qudiya fil ardi, tatkala fa idza qudiyatish shalatu, jika salat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah kalian yang banyak kepada Allah, semoga beruntung. Pertanyaannya, apakah ada zikir selepas salat Jumat ketika kita telah keluar dari masing-masing dari pintu-pintu masjid, setelah tiba di luar kita berzikir bersama, itu ada enggak prakteknya? Bagaimana pula mempraktikkan zikir bersama-sama setelah sholat Jumat itu keluar menyebar di bumi, berzikir bersama-sama, mana? Bukan itu maknanya. Masing-masing berzikir. Ya, tak ada panduannya. Satu pun tak ada panduan yang mengajarkan berzikir berjamaah. Tidak ada. Paling-paling, ya Ustaz, tapi kan ini bid'ah hasanah. Itu aja nih ujungnya. Kan baik, ini bukan maki-maki orang kau. Daripada maki-maki orang, bagus kita berzikir bersama. Kan baik, ini ya cuma ujungnya. Tapi mereka tak mau dibilang ahlu bid'ah hasanah, tak mau mereka. Mau dibilang ahlu? Ahlu sunnah juga, ahlu sunnah jamaah. Janganlah ahlu sunnah, kok ahlu bid'ah wal jamaah? Ahlu bid'ah hasanah wal jamaah mau enggak? Tak mau mereka. Itu aja nih ujungnya. Dikejar ujungnya apa? Ini kan bid'ah hasanah. Syafi'i berkata al-bid'ah bid'atan, bid'ah dua, bid'ah mahmudah, bid'ah madhumah. Al-Izzah bersalam bagi bid'ah menjadi lima. Perkataan orang-orang disebutnya. Yang mengatakan demikian pun tak meyakini sebagaimana mereka meyakininya. Memahami perkataan orang salah memahaminya. Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, mahmudah, madhumah, terpuji, tercela. Yang terpuji mawafaqah sunnah, sesuai sunnah. Kalau anda yang tak sesuai, nah bukan lagi namanya bid'ah. Berarti dia memang betul-betul bid'ah. Maksud mereka ini adalah perkara-perkara bid'ah yang dalam sarana. Itu tak tercela. Belajar bahasa Arab itu tak ada pada masa Nabi. Belajar nahwu sorab tak ada Nabi duduk. Sini kalian, kuajarkan. Al-kalamu huwal lafzul mufidul murakkab. Tak ada. Itu datang belakangan. Dibuatlah ilmu nahu, dibuatlah ilmu sarab, dibuatlah ilmu usul, dibuatlah ilmu fiqih. Ini datang belakangan. Tapi tetap mengambil daripada yang terdapat dalam Quran Sunnah. Ya, ini kalau disebut bid'ah, ya bid'ah. Tapi ini bid'ah yang tak tercela. Kita belajar usul fiqih. Mana ada Nabi belajar usul fiqih? Bid'ah ini. Iya, memang Nabi tak mengajarkan usul fiqih. Tapi praktek hukum yang Rasulullah SAW terapkan, semuanya mengacu dari perkuraan sunnah, itulah yang menjadi dasar usul fiqih. Tak pernah Nabi mengatakan rukun sholat itu 12. Ada? Tak ada. Dari mana? Pemahaman terhadap nas-nas. Ya. Nabi memang tak pernah katakan tauhid itu 3. Tapi jika kau perhatikan semua ayat-ayat Quran tentang Allah, pasti 3 atau tak bisa 4. Ya, ini namanya kesimpulan. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i ini bid'ah di situ, bid'ah yang terpuji maksudnya bukan sesuatu yang baharu dalam agama, tidak. Ya, sebagaimana kata Umar, ni'matul bid'atu hadhi, inilah nikmat yang paling baik, bid'ah yang paling baik. Kapan? Ketika dia mengumpulkan orang untuk sholat tarawih. Ini bukan bid'ah yang tak ada dasarnya. Rasulullah pernah buat, ditinggalkan Nabi karena khawatir diwajibkan. Ya. Alhamdulillah dah lewat tu, 6:20. Tak bisa lagi saya disalahkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.